parler Kimbayo. Oui, puis ça Michel Kabe a fait consent au mari. Ma boca maman a beau tuyo. A tête tout ma pointe. Sauf qu'on a eu au collègue au son à l'ocoso. Qui dit mieux? Chaman Nazalina, sous sa maya, posé la lomas, sans amour bimba. Enigma, banda kende ki boudes pe boussel, a la kakinga ya koube la terre. Monte me komi kobeta et salimate, pourquoi silencia boye papa? Na komi boma soki ozwe linga y banda voyage. Banana ye, bambou la mingo zala kasi ou te ponani ye. Alpha mia ye baloma sa zala kamote manayo tuna ye avans. Boni yo kome tata mwana kito kona yo loko la zasala kamo assemblant. Bako kamo yo na bato ba ye bako li guango. James Shani Toye bi batango yango ya kondika chance te pe bazoto yango oyo ya dignité atuka basala mangwene kitoko ya bise kota otala olula kasi kosimba te kota otala onima kasi kodefa te oyo kimoto e sasa e Patrick Lunangu Mama Agnes De Kakina Toyebi batango yango Yako dika chance te Pe bazoto yango Oyo ya dignité Atuka basala mangwene Kitoko ya muse Kota otala onula Kasi kosimbate Kota otala onima Kasi kodefate Mosala oko sala kabato mingi bako inayo Baninga denge na denge oko yebate na nimonguna Baluka kaka okweya Bamela champagne sala tension Interconnection Samba sala mangwene kitoko ya mise Kota otala olula kasi kokumbate Ozali mobali nanga ya seko Mangwene papa moto akosa yo teto kawana Ani maungu Mosala oko sala kabato mingi bako inayo Baninga ndenge na ndenge oko yebate na nimonguna Maluka kaka okweya, mamela champagne sala tension Salon africana, barakuda Zamba sala mangwene, kitoko ya mise Kota otala olula, kasi kokumbate Ozali mobali nanga ya seko Mangwene papa, moto akosa yo teto kabwana Park Club Brazzaville, Longonia e Na enigma que me dá c'est un